Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa bi'iznillahi ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian sirah an-nabawiyah fi dhaw'il masadir al-asilah, karya tulis dari Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan dari kajian ini, yaitu pembahasan yang ke-20, yaitu tentang tingkatan-tingkatan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tahap-tahap yang beliau tempuh dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di Mekah maupun di Madinah. Kata muallif rahimahullah, hafizahullah taala, maratibud da'wah, tingkatan-tingkatan dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakara laha Ibnu Al-Qayyim rahimahullah khamsu maratib, khamsa maratib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh 5 tingkatan dalam dakwah. Yang pertama yaitu an-nubuwah, yaitu masa pengumuman kenabian. Yang kedua adalah inzar ashiratihi al-aqrabin, yaitu memberi peringatan atau berdakwah kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Tingkatan selanjutnya, jadi dimulai dari kenabian, kemudian berdakwah dari orang-orang terdekatnya, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, istrinya, anaknya. Asalisah inzar qaumihi, memberi peringatan kepada kaumnya. Kaumnya yakni orang-orang Quraisy. Arabiah inzar qaumi ma atahum min nadhir min qablihi wa humul arabu qatibatan. Setelah berdakwah kepada kaumnya, yakni kaum Quraisy, jadi mulai dari skala yang kecil, membesar, meluas, ya. Yang keempat yaitu memberikan peringatan kepada suatu kaum yang sebelumnya tidak pernah ada peringatan, yaitu orang-orang Arab, yang mana telah lampau atau telah lama jauh dari masa kenabian sebelumnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana telah kita bahas pada awal-awal pembahasan kitab ini, bahwasanya dakwah antara dakwah Nabi Ibrahim atau Ismail dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jaraknya sekitar 2300-an tahun. Sehingga selama itu tidak ada satu orang nabi di Jazirah Al-Arabiyah. Tapi nabi-nabi yang ada atau yang kita baca kisahnya dalam Al-Qur'an itu semuanya berada di Bani Israel, di daerah Palestina, daerah Syam sana, daerah Mesir dan sekitarnya. Adapun di daerah Jazirah Al-Arabiyah, maka tidak ada seorang nabi setelah Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi setelahnya mereka berada di atas dakwah tauhid terus sampai 300 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang seorang yang membawa berhala dari negeri Syam, yang kemudian menyebarkan kesyirikan di tengah-tengah orang-orang Arab dan membawa kebid'ahan-kebid'ahan di Jazirah Al-Arabiyah. Nah, maka inilah tingkatan dakwah yang keempat, yaitu mengingatkan kepada kaumnya secara luas, ya. Yani selain orang-orang Quraisy, di sana banyak kabilah-kabilah, nah, yang ada di Jazirah Al-Arabiyah, maka inilah dakwah Rasul setelah itu. Nah, yang kelima, inzaru jami'i man balaghathu da'watuhu minal jin wal ins ila akhirid dahr. Tingkatan yang kelima ini lebih luas lagi jangkauannya, yaitu memberikan peringatan atau berdakwah kepada seluruh yang sampai kepadanya dakwah dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia sampai akhir zaman. Nah, ini adalah lima tingkatan dakwah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadil Ma'ad. Tentu dalam kitab itu dijelaskan dari setiap poinnya, ya, dalil juga dijelaskan di sana, ada penjelasan-penjelasan yang lebih panjang. Tentu di situ ada tarik ulur, ada pembahasan, ada syubhat dan sebagainya. Ya, tapi di sini al-mu'allif hafizahullah ta'ala hanya meringkas, ya, dan ingin memberikan pengetahuan kepada kita, ya, sinopsis bahwasanya dakwah Nabi itu bertingkat-tingkat, ya, step by step, tidak langsung. Fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrik anil jahilin atau anil musyrikin, tapi mulai dari yang terdekat, yang terdekat, kemudian semakin meluas, ya. Ya, tidak langsung masuk ke parlemen atau ke kursi, ya, untuk menjadi presiden baru dia berdakwah. Tidak, berdakwah dari yang terdekat, dari yang skalanya kecil, membesar. Nah, marahil ad-da'wah khilal hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahapan-tahapan dakwah yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-marhalatul ula, tahap yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ad-da'watu sirran wastamarrat salasa sinin, dan dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun lamanya. Nah, ini masa setelah pengumuman kenabian, ya. Kemudian beliau mengajak orang-orang terdekatnya, ya, istrinya terutama, ya, Khadijah, ya. Kemudian teman terdekatnya ada Abu Bakar, ya. Kemudian ada anak dari pamannya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan skala-skala yang mulai melebar dari situ, ya. Ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian tahapan yang kedua, ya, yaitu mulai dakwah secara jahron, terang-terangan, ya. Tapi tidak langsung setelah dakwah terang-terangan dilakukan peperangan, ada apa namanya, baku hantam dan lain sebagainya, tidak, ya. Dakwah yang dilakukan terang-terangan ini untuk menampakkan bahwasanya Islam yang benar ini seperti ini, ya. Agama Allah yang benar itu seperti ini. Nah, ada waktu jahran wal kaf anil qital, dan menahan diri dari peperangan. Maka di zaman ini, di masa ini Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang keras dari kaumnya, ya. Dicaci, dihina, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, dikatakan, ya. Dan juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar, ya, ada yang pukul, ada yang dilemparkan kotoran dan lain sebagainya. Nah, tapi Nabi SAW menahan dirinya, ya, tidak keluar-keluar, ya, mencari massa, mencari koalisi, ya, menuliskan hashtag Free Palestine, tidak, ya. Tapi yang dilakukan adalah kafwanil qital, menahan diri dari peperangan karena dirasa belum mampu, tidak memiliki kekuatan, ya, persenjataan untuk itu, dan bukan hikmah berdakwah dengan demikian, ya. Kan hukum asal yang dakwah adalah bil hikmah wal mau'izhah hasanah, ya. Baru yang terakhir tahapnya wajadil hum billati hiya ahsan, ya. Nah, maka tahap ini adalah tahap di mana Rasulullah SAW mulai menampakkan dakwahnya, ya. Tidak lagi sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lainnya untuk bisa beribadah, Tapi mulai beribadah terlihat jelas ya, di Mekah. Kan? Akan tapi menahan dirinya dari peperangan, dari permusuhan. Ya. Wastamarat ilal hijrah, dan masa tahap seperti ini panjang masanya, sekitar 10 tahunan. Ya. Sampai beliau hijrah atau mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memang sebuah maslahat yang besar adalah untuk meninggalkan negerinya, ya, untuk meninggalkan kampung halamannya, ya, untuk meninggalkan tanah kelahirannya, tanah yang mulia yang dibangun di situ Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam, kurang mulia apa tempat ini, ya. Tapi rela beliau meninggalkan itu, hijrah ke Madinah, meninggalkan ya, negerinya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan kaumnya, kerabat-kerabat yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Wastamarat ilal hijrah. Al-marhalatu thalithah. Tahap yang ketiga. Ini pembahasan ini nanti berkaitan dengan metode dakwah muasir, apa metode dakwah kontemporer. Tahap yang ketiga yaitu dakwah secara terang-terangan, ma'a kita lil mubtadiina bil kital. Dakwah yang dilakukan secara terang-terangan dibersamai atau bersama dengannya menyerang atau memerangi orang-orang yang memulai dari menyerang kita. Artinya ini namanya kita ludafa, ya. Menyerang orang-orang yang mulai menyerang kita. Kita tidak memulai dahulu, tapi mereka yang memulai. Nah, untuk menyerang kita. Nah, tentu ini bertolak belakang dengan yang di sana, ya. Di sana melakukan makar, ya. Yang memulai adalah itu lagi. Ya, nanti bahasnya. Ala kulli hal, dakwah yang dilakukan secara terang-terangan ini, ma'a kitalil mubtadi'ina bil kital, yaitu dikarenakan ada orang lain yang ya, menyerang. Ya. Orang yang pertama kali menyerang, baru kita memberikan pertahanan. Ya. Wastamarrat, dakwah yang seperti ini tahapnya, ila sulhil Hudaybiyah, ya, sampai sulh Hudaybiyah, ini sampai ke Madinah. Ya. Ini setelah hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung mengumumkan peperangan, membuat pasukan, ya, menyusun pasukan, menyiapkan senjata segala macam, ya tidak. Ya. Tapi di tahap ini beliau juga masih menahan diri, ya. Masih terus berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hikmah wal mau'izhatul hasanah, ya. Dengan dalil, dengan Al-Quran, wasunnah. Nah. Terus dakwah dengan metode seperti ini berlangsung sampai ke perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Ya, artinya tinggal sekitar 4 sampai 5 tahun lagi beliau wafat. Nah, al-marhalatul rabi'ah. Ad-da'watu jahran. Dakwah secara terang-terangan. Ma'a kita li kulli man yakifu fi sabili sayri dakwah. Nah, di tahap inilah. Baru Rasulullah SAW memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini kelompok kaum muslimin sudah memiliki keimanan yang kuat. Di situ ada muhajirin, ada ansor, yang di situ terdapat pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yang mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap ketetapannya, ridho terhadap hukum-hukumnya, ya. Ini mereka, orang-orang seperti ini, ya. Orang-orang yang dikatakan jika Rasul mengatakan A, maka langsung melakukannya. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang B, maka langsung meninggalkannya. Ini adalah kaum, ya. Muhajirin wal ansar, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain di Madinah, ya. Maka jika orang-orangnya sudah seperti ini, ya, baru mulai membuat strategi perang, ya, baru menyerang. Bagaimana jika kondisinya adalah orang-orang yang du'afa, ya, lemah dari sisi fisik yang pertama, yang paling utama lemah dari sisi iman, ya, banyak kebid'ahan, kesyirikan, ya, dan juga banyak di situ orang-orang politik. Bagaimana mau menang? Ya. Ini tidak mungkin. Ini sebagaimana dikatakan oleh ungkapan Arab ya, terjun najata walam tasluk masalikaha. Ya, engkau menginginkan kesuksesan tapi tidak menempuh jalannya. Ini diungkapkan seperti inna safinata la tajri alal yabas. Ya, seperti perahu yang berjalan di tempat yang kering, dia tidak bisa jalan. Ya, kecuali pakai kayu-kayu itu dikumpulkan baru jalan di atas roda. Nah, makanya seperti ini tidak mungkin akan mendapatkan kemenangan. Ya, kecuali menempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah tahap-tahapan dakwah yang Rasulullah SAW jalani semasa hidupnya. Ya. Kata mu'alif rahimahullah hafizahullah ta'ala, waqfatun inda fiqhi hadhil marahil. Ya. Kita berhenti sebentar. Ya. Kita mengkaji sedikit tentang marhalah-marhalah ini. Ya. Kata mu'alif, rubama yatabadar su'alun ila zihn. Barangkali ada orang yang bertanya di kepalanya. Wahwa hal yajibu ala du'ati qiyamid daulatil islamiyah khasatan fil asril hadis at-taqayyuda bihadhil marahil bimadaha az-zamani kama waqa'at li rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah wajib bagi da'i yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin menegakkan daulah islamiyah, katanya, apalagi terkhusus di zaman sekarang, apakah harus mengikuti terikat dengan marhalah-marhalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sesuai dengan fase-fasenya, artinya 3 tahun beliau dakwah secara sembunyi diikuti 3 tahun. Ya. Kemudian 10 tahun dakwah jahran dengan begini harus diikuti plek ketiplek. Apakah demikian atau tidak? Nah, al-jawabu an hadha su'al, jawaban dari pertanyaan ini, wa huwa annahu laisa 'alaihim at-taqayyud bihadhil marahil, tidak wajib baginya untuk mengikuti fase-fase demi fase, waktu-waktu yang seperti Rasulullah SAW hadapi. Ya. Mengapa? Wadzalika li'anna madar az-zamani litilkal marahil taqdirun rabbaniyun wa laysa juhdan basyariyan faqat. Yang demikian dikarenakan masa-masa yang terjadi di kehidupan Rasulullah SAW dalam berdakwah ini, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ini, waktunya sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan berasal dari usaha manusia, ya, membuat strategi 3 tahun kita dakwah seperti ini, kemudian 10 tahun demikian, kemudian demikian, tidak. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengikuti alurnya, mengikuti wahyu yang turun padanya. Ya, kapan harus begini, kapan harus begitu. Ya. Kapan kita bisa berdakwah dengan terang-terangan, kapan begini, tunggu wahyu. Wahyu datang, maka jalan. Ya. Adapun sekarang kita sudah jelas, itu adalah Quran, wasunnah, dengan pemahaman salaf, bagaimana kita bisa menilai, bagaimana kita bisa mengikuti mereka-mereka ini dalam berdakwah, melihat kondisinya, melihat situasinya tentunya. Nah, fataqayyud bihadhil marahil la yatamasya ma'amurunatil islam fi mu'alajatil umur wa muwajahatil ahdath. Ya. Karena keterikatan dengan fase-fase yang dilakukan Rasulullah SAW ini, ya, ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar, ya, tidak fleksibel. Nah, dalam menangani perkara-perkara atau dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada, ya. Karena kejadian-kejadian di zaman sekarang tentu berbeda dari kejadian-kejadian ketika masa nubuwah atau masa turunnya wahyu. Nah, di situ masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu. Adapun setelahnya kita mempelajari Alkitab wa Sunnah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Sunnah dengan pemahaman salaf, bagaimana mereka berdakwah jika kondisinya seperti ini. Bagaimana mereka berdakwah jika kondisinya seperti itu? Nah. Dan tentu di sini sudah ada contoh dari Rasulullah SAW bagaimana ketika demikian, bagaimana ketika demikian. Tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di zaman sekarang. Nah, wasirah an-nabawiyah allati tumathilu harakatal Islam taftahu amama du'at namadhid lil khiyarat al-mutaaddidah التي يقدمها المنهج الإسلامي بحركته الفذة الفريدة. Ya, ini bahasanya bahasa akademisi. Nah, bukan bahasa masyaikh. Nah, kita bantu terjemahkan. Dan sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan tentang gerakan Islam ini membuka di hadapan para dai contoh-contoh atau pintu-pintu bagaimana kita bisa memilih, mendapatkan pilihan yang bermacam-macam, yang bisa kita kedepankan, yang bisa kita lakukan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang Rasulullah SAW tempuh. Wa masirriyah aw talabun nusrah awil hijrati illa wasail ittakhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam linashri da'watih dimna zurufin wa muwasafat muayyanah. Dan tidaklah dakwah secara sembunyi-sembunyi ini meminta bantuan terhadap kepada sekutu ataupun hijrah ini melainkan tidak lain dan bukan ini hanyalah sekedar wasilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil tempuh untuk menyebarkan dakwahnya. Itu kan dikarenakan ada zuruf wa mawasafat muayyanah, karena ada kejadian-kejadian tertentu sehingga dari ucapan seperti ini memberikan isyarat terhadap permasalahan kontemporer, itu apakah wasailud da'wah tauqifiyah am ijtihadiyah, apakah metode dalam berdakwah ini tauqifiyah artinya harus sesuai dengan dalil-dalilnya, ataukah ijtihadiyah? Wasail ini wasilah, ini cara, bukan hanya metode, bukan metode. Kalau metode tentu tauqifiyah, tapi cara, cara kita berdakwahnya. Apakah tauqifiyah atau ijtihadiyah? Sinilah para ulama di zaman sekarang memberikan fatwa-fatwanya, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibnu Baz, dan Syekh Rabi hafizahullah taala. Yang intinya beliau menyebutkan bahwasanya wasailud da'wah laisa ala itlaqihi, tidak bisa dikatakan tauqifiyah, tidak dikatakan ijtihadiyah. Kita lihat bagaimana caranya, dengan apa caranya. Yang kita sampaikan tentu adalah Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Sedangkan caranya, ini kita kembalikan pada hukum asalnya adalah al-ibah. Maka kita bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharung keharaman, Di antara metode cara berdakwah ada dengan menggunakan mikrofon, yang ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah hal yang boleh, hal yang mubah, maka ini tidak mengapa. Juga begitu pula dengan cara mencetak majalah, memuat di koran, atau memasukkan ke dalam media massa, media cetak, atau di radio, dengan streaming dan lain sebagainya. Inilah metode yang tidak ada, atau cara dakwah yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sifatnya ini mubah, dibolehkan. Maka seperti ini, tentu boleh digunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dimaknai boleh ini kebebasan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin dan yang seperti dia, yaitu mereka mengatakan bahwasanya wasailud da'wah ini ijtihadiyah, cara berdakwah ini sesuai dengan ijtihad, boleh kita berdakwah bagaimanapun caranya, yang penting tujuannya adalah kita mengenalkan Al-Quran wa Sunnah menurut mereka. Sehingga ada slogan yang terkenal di antara mereka, yaitu al-ghayatu tubarridul wasilah, tujuan ini membolehkan, menghalalkan segala cara. Dan ternyata setelah diteliti, ucapan ini, slogan ini berasal dari pemahaman atau pemikiran orang-orang Yahudi. ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berdakwah, ya. Ini adalah kaidah Yahudiyah, ya. Yang diambil dari Ahlul Kitab, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab aminu billazi unzila 'ala alladziina aamanu wajhan nahar waqfuru akhirah la'allahum yarji'un. Ya. Dan berkata sekelompok orang dari kalangan Ahlul Kitab, ya, Yahud di sini, berimanlah, ya, kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, ya, di waktu siang, dan kalian kufuri mereka di waktu malam. Ya. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka memiliki simpati terhadap kita dan mereka kembali kepada kekufuran. Ini adalah tujuan orang-orang Yahud. Ya, mereka benar-benar memang tidak mau, ya, untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dikarenakan hasadan min indi anfusihim. Ya, ada memiliki sifat hasad. Mengapa Nabi ini diutus dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak? Ya, ini yang mereka diantara sebabnya. Ya, sehingga mereka ingin menarik kembali, ya, orang-orang yang beriman supaya kembali kepada kekufuran. Dengan cara adalah berpura-pura, ya, menjadi mereka, ya, ini berbahaya cara seperti ini dakwahnya, ya, jadi seolah-olah kita menampakkan seperti NU, ya, dengan membuat website, nah, seolah-olah adalah orang umum, ya, di situ disebutkan politik, di situ disebutkan macam-macam, nah, tapi tujuannya apa? Ya itu, ya, tujuan tersembunyi, terselubung. Yang seperti ini metode yang sama seperti metodenya Ikhwanul Muslimin, dan di belakangnya ada orang-orang Yahud. Ya. Mereka ingin menarik dengan cara makar, berpura-pura seperti mereka. Ya. Dakwah Salafiyah adalah dakwah yang jelas, dakwah yang terang, ya, dakwah yang nampak, tidak tersembunyi. Ya. Yang mana jika diumpamakan itu seperti kita berada di dalam rumah kaca, ya, siapapun bisa melihat kita, ya, siapapun bisa tahu bagaimana kita bermuamalah, siapapun bisa tahu bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mengucapkan, tidak ada mujamalah, ya, tidak ada tajasus, tidak ada yang seperti dakwahnya orang-orang kufar, dakwahnya orang-orang Yahud, dakwahnya orang Ikhwanul Muslimin. Nah, apalagi orang-orang Ikhwanul Muslimin, ya, dengan slogannya al-ghayatu tubayyiril wasilah ini, ya, mereka menghalalkan segala cara, ya, bagaimana caranya, tujuannya adalah Al-Qur'an Sunnah, tapi caranya terserah dia, ya, bagaimana menariknya itu mungkin dengan cara wayang, ya, dengan cara apa namanya mengikuti orang-orang Hindu, atau dengan cara membuat nasyid-nasyid supaya mengganti musik judulnya, gitu. Kita ganti musik, gimana caranya biar orang-orang jauh dari musik, kita ganti yang serupa, ya, tapi ada Islam-Islamnya, nah, gitu. Atau bagaimana orang bagaimana biar orang-orang berhenti dari mendengarkan dangdut, kita ganti dangdut itu dengan lafaz-lafaz Islami, gitu kan, ya, gitu. Maka muncullah Roma Irama, gitu. Dan yang semisalnya, ya, ini dakwah-dakwahnya mereka. Nah, al-ghaya itu tubarrirul wasilah. Ini dakwah-dakwahnya Islam modern yang mereka ucapkan. Dakwahnya Jamaluddin Al-Afghani, dakwahnya Muhammad Abduh, dakwahnya Muhammad Al-Ghazali, dakwahnya Abu Rayyah, Muhammad Mahmud Shaltu, dan sebagainya yang kalian anak-anak TD telah pelajari dan telah baca sejarah-sejarahnya. Nah, ini dakwah mereka, ya. Dakwah al-ghaya itu tubarrirul wasilah. Yang mana dakwah seperti ini telah di peringatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir Al-Muhaddis rahimahullahu taala. Beliau katakan, ya, bahwasanya dakwatu Hasan Al-Banna atau harakatu dakwa Hasan Al-Banna wa ikhwanihi al-muslimin dakwatun ijramiyatun haddamah, ya. Dakwah yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna dan orang-orang Ikhwanul Muslimin adalah dakwatun ijramiyatun haddamah, dakwah kriminalitas, dakwah yang menghancurkan Islam, ya. Haddamah yunfiqu 'alaiha asyuyu'ayun wal yahud, yang mana, ya, didanai mereka ini oleh orang-orang Asyuyu'iyah, komunisme, dan Yahudi. Kata Syekh Ahmad Zakir, kama na'alamu zalika ilmal yakin, sebagaimana yang kami ketahui dengan yakin. Ini kalau ada semua hadis mengatakan yakin, gak boleh berdusta. Mereka ini benar-benar kejadian dan wakil. Mereka didanai oleh Iran, dari Rafidah. Mereka didanai dari Yahudi. Nah, mana mereka memegang perekonomian dunia saat ini, memegang saham dunia, BlackRock, Vanguard, dan sebagainya. Nah, untuk ini memudahkan dana-dana mereka. Bahkan orang Ikhwanul Muslimin membuat suatu buku bagaimana caranya untuk mendapatkan mal, mendapatkan harta. Dakwah sia-sia, dakwahnya politik seperti ini. Ini dakwahnya Ikhwanul Muslimin. Tujuan mereka adalah untuk supaya orang-orang masuk Islam, tapi caranya terserah dia. Nah, ini yang salah. Terserah dianya, ini yang salah. Nah, fahadha huwa da'watuhum. Nah, adapun dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang menjelaskan tentang Al-Qur'an wa Sunnah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, bersama kerabatnya, bersama masyarakat yang lainnya, bagaimana hidup dengan nyaman dan tenteram di bawah suatu kekuasaan yang sah, ya. Inilah metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan dakwahnya Ikhwanul Muslimin atau yang semisalnya, dan kita tidak perlu mencontoh mereka. Nah. Kata muallif rahimahullah, fa masalan najidu fi zamanina hadza anna dawlat al-gharbiyyah ad-demokratiyah la tahjuru ayy nasatin lirijal al-adyan al-mukhtalifah. Fala darurata huna litaqayyudi bi marhalati sirriyah fi ad-da'wah bainama najidu katsiran من الدولة الشيوعية لا تسمح للمسلم بممارسة أي نشاط دعوي أو سياسي فيضطر إلى أن يستخفي بدينه حتى يتمكن. Nah, beliau memberikan contoh, ya, hafizahullah ta'ala. Dan kita temui di zaman sekarang, ya, bahwasanya sebagian negara-negara barat yang menganut asas demokrasi, di antara negara kita, ini adalah negara yang memperbolehkan atau tidak melarang berbagai macam bentuk aktivitas dakwah. Bahkan kita memiliki hak untuk berpegang dengan manhaj tertentu. Tidak boleh orang menyerang kita. Ini ada undang-undangnya. Kita boleh berdakwah dengan dakwah yang kita miliki. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah kita tidak boleh menyerang. Kita punya undang-undang. Kalau kita ikuti undang-undang itu. Gitu. Nah, ini mereka tidak melarang, ya. Negara-negara yang berasaskan demokrasi ini tidak melarang aktivitas dakwah, ya, yang bermacam-macam, ya. Maka di situ ada 72 golongan, 73 golongan, ya. Semuanya ada di bawah negara-negara demokrasi seperti ini. Nah, makanya kalau kita berada di daerah negara seperti ini, fala darurata huna litaqayyud bil marhalati sirriyah. Kita tidak perlu terikat dengan metode tahapan dakwah sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi, karena khawatir, ya, kita dibunuh atau karena khawatir kita ditangkap, diculik dan lain sebagainya. Ya, kita diberikan kebebasan, alhamdulillah. Ya. Tidak seperti negara-negara yang menganut asas komunisme. Nah, yang mana mereka membatasi gerakan dakwah apapun selain dakwah komunis tentunya. Nah, makanya seperti ini, dalam keadaan darurat, seorang yang berpegang teguh dengan din, dengan agamanya, ya, harus bersembunyi, ya, karena kalau ditampakkan dia sholat akan ditangkap, kalau menampakkan dia apa namanya membayar zakat dan sebagainya, memberikan sedekah kepada fuqara wa masakin, dia akan ditangkap. Nah, dia azan dia ditangkap, khutbah Jumat dia ditangkap. Yang keadaan seperti ini, ini kita sesuai dengan apa yang disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW khawatir, ya, uhsuli kam yalfizul Islam, ya, hitunglah Ya. Berapa orang yang mengucapkan kalimat Islam, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Beliau khawatir kemudian Huzaifah ibn al-Yaman dan para sahabat yang lainnya menenangkan beliau bahwasanya kita jumlahnya antara 600 sampai 700 orang. Bahkan dalam riwayat lain 1000 atau lebih. Ya. Kami jumlahnya banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, yang aku khawatirkan bukan hal ini. Innakum la tadrun. Kalian semua tidak tahu apa yang saya khawatirkan. La'allakum antubtalau. Barangkali kalian akan diuji. Ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW pergi dan kemudian wafat. Kemudian berlalulah fitnah demi fitnah. Ya. Sehingga terjadi di zaman Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, fabtulina, maka kami sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya. Hatta ja'ala rajulu minna la yusalli illa sirran. Sampai-sampai seorang di antara kami ada yang sholat sembunyi-sembunyi. Karena kalau menampakkan dia sholat akan dibunuh. Aku akan diajak menuju fitnah. Ya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi fitnah. Beliau mengasingkan dirinya, ya, pergi supaya tidak terlibat dalam fitnah, bukan malah masuk ke dalam fitnah, ya, keluar-keluar di fitnah, tidak tahu apa-apa, sebagaimana yang dilakukan oleh ashabul Facebook, ya, orang-orang yang di Facebook itu, yang komentator Facebook itu, mereka seperti itu modelnya, itu. Orang yang ngaji baru sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, orang yang ikut taklim hanya ketika daurah saja, habis itu pulang, ya. Orang yang ikut kajian hanya sepekan sekali, gitu, kapan, kemudian sudah keluar-keluar di Facebook berbicara tentang fitnah. Yang seperti ini tidak sesuai dengan manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Justru para sahabat yang menjauh dari fitnah. Ya. Hatta la apa? Hatta ja'ala min rajulun minna la yusalli illa sirran. Saking mengkhawatirkan dirinya dari fitnah. Ya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi fitnah, ketika tidak bisa kita menampakkan keislaman. Ya. Maka kita bersembunyi-sembunyi. Dalam artian kita bersembunyi karena sudah yakin bahwasanya, ya, jika kita menampakkan keislaman yang benar, kita akan ditangkap, dibunuh, dan sebagainya. Nah, sehingga para ulama menyebutkan tentang faidah ini, atau faidah dari hadis atau asar ini. Beliau menyebutkan bahwasanya jawazul istisrar bil iman bil khaif. Bolehnya dia menyembunyikan keimanan bagi yang khawatir akan terlibat dalam fitnah atau akan terkena fitnah. Nah. Inilah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya para sahabat ridwanullah taala alaihim. Artinya di zaman kita sekarang kita berada di negara yang mayoritasnya kaum muslimin, walhamdulillah, ya. Maka tidak perlu dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin, anil musyrikin. Ya. Dan serulah dengan terang-terangan dakwahlah kalian, ya. Fasda bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pedulikan orang-orang jahil, orang-orang kafir. Nah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل المؤذن.